Di subuh sunyi, ku melihat dirimu melangkah pergi, tinggalkan daku sendiri di kala ku menagihkan kasihmu. Tiada ku menyangka hati tak seindah wajah dan rupa. Tiada ku menduga kau sekadar teman untuk ketawa, bukan duka. Sekali melangkah, jangan lagi kau berpaling ke arahku. Akan kukutip segala sepihan hidup ini sendirian. Namun aku rela dari menjadi pengemis cintamu. Usah kau menyangka bahwa aku tak punya harga diri, biar ku sendiri. Apakah ini sudahnya sebuah epilog cinta yang penuh duka? Berat mata memandang, berat lagi hati membendung luka. Cinta persona. Pesan ibunda, setiap luka dan duka kan tiba rahmatnya. Ku terima hakikat cintamu tak seikhlas kata. Namun di sebalik ketandusan jiwa yang gelap gelita, ada cahaya ceria, beri tanang gembira, tiada duka.